Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa ba'd. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masuk pada bab yang baru ya. Terakhir kita harus ke berapa? 49. Nah, kita masuk pada perkara-perkara yang dibenci di dalam sholat. Hadis yang pertama sudah kita ambil. Belum. Nah, kita masuk pada bab ini. Qala muallif rahimahullahu taala bab syai'in min makruhatus shalah. Bab yang berikutnya adalah sesuatu yang dibenci ketika sholat. Nanti ada beberapa faedah sebelum kita masuk ke hadis yang pertama. Qala al-makruhu 'inda al-usuliyyi huwa ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqab fa'iluh. Makruh secara hukum na'am adalah salah satu dari 5 hukum dalam Islam. Apa itu 5 hukum dalam Islam? Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dan makruh ini di bawahnya haram. Dan makruh juga punya definisi. Apa definisinya? Disebutkan di sini. Perkara yang akan di berikan pahala orang yang meninggalkan dan tidak akan diikop orang yang mengerjakan. Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Ini makruh. Ini makruh secara pengertian para fuqaha untuk membedakan hukum-hukum pada satu perbuatan dalam ibadah. Tetapi jika pembicaraannya bukan seputar fikih, pembicaraannya bukan seputar fikih, tapi pada bab-bab yang lain, sebagian para ulama memaksudkan kalimat makruh ini dengan haram, setara dengan haram. sebagaimana istilah sunnah, kalau yang mengatakan adalah fuqaha, yang dimaksud dengan sunnah adalah hukumnya. Apa? Yusab fa'iluhu wala yu'aqab tarikuhu. Yang melakukan diberikan pahala, yang meninggalkan tidak berdosa. Itu kalau sunnah yang menyampaikan atau yang dimaksud dalam kitab-kitab fikih. Ya, kalimat sunnah yang dimaksud dalam kitab-kitab fikih. Jadi yang dimaksud adalah hukumnya. Tetapi sunnah, ya, ini akan berbeda maksudnya jika yang menyampaikan adalah ulama-ulama yang mendalami bidang akidah. Yang dimaksud sunnah adalah ajaran Rasulullah, adalah hadis-hadis Rasulullah, adalah sumber hukum. Jadi dilihat, ya sama-sama kalimatnya sunnah, tapi kalau yang berbicara adalah fuqaha, maka yang dimaksud adalah hukumnya, dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau sunnah disebutkan dalam kitab-kitab akidah, yang dimaksud adalah sumber hukum. Yang di situ ada sunnah, di situ ada wajib, di situ ada makruh, di situ ada mubah, di situ pula ada yang haram. Ini pemahaman yang terus kita ulang-ulang supaya kita paham. Karena pemahaman sederhana ini, ya, itu belum mampu dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Mereka menyamaratakan sunnah yang dimaksud oleh fuqaha dengan sunnah yang dimaksud oleh, ya, ulama dalam hal ini pada kitab-kitab akidah. Jadi kalau misal kita ngomong sama mereka jenggot ini sunnah, nah, tidak isbal itu sunnah, apalagi mencontoh Rasulullah itu sunnah, maka yang akan terpahami oleh mereka secara langsung, kalau diamalkan berpahala, kalau tidak, tidak apa-apa. Nah, sehingga apa, banyak sunnah-sunnah di tengah-tengah kaum muslimin itu hilang. Kenapa? Karena pemahaman mereka adalah pemahaman yang dipahami oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fikih. Sehingga sekian banyak ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan yang hukumnya wajib sekalipun, mereka akan mengatakan ini sunnah. Padahal sunnah yang dimaksud oleh ulama yang mereka sebutkan dalam kitab akidah adalah sumber hukum. Contoh yang terkadang kalimat sunnah yang mereka inginkan adalah berhukum wajib. Ya, contoh memanjangkan jenggot ini sunnah Rasul, tapi hukumnya wajib. Memendekkan celana di atas mata kaki ini sunnah Rasul, tapi hukumnya wajib. Jadi ini yang perlu kita ulang-ulang kembali supaya kita tambah paham. Jadi kalimat sunnah itu sesuai penempatannya di mana. Kalau penempatan yang dipakai oleh para fuqaha ahlul fikih, yang dimaksud adalah hukumnya, dikerjakan tidak apa-apa, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau sunnah menurut ulama akidah adalah sumber hukum, yang di situ bisa diambil yang wajib, di situ bisa diambil yang haram dan seterusnya. Atau yang dimaksud sunnah adalah hadis. Qala wa makruhatus salati asya'un takhillu bikamaliha wa la tubtiluha wa hiya katsirah. Dzakarul mu'allif minha ma yatadammanuhu hadza min haditsan. Sesuatu yang dimakruhkan, dibenci dalam salat itu adalah sesuatu yang akan mengurangi sholat, tapi tidak membatalkan sholatnya tidak sempurna atau pahalanya tidak penuh, namun juga sholatnya tidak batal. Dan ini banyak sekali. Di sini penulis menyebutkan apa yang dimakruhkan dalam sholat Ya, di antaranya apa yang terkandung dalam dua hadis yang akan disampaikan nanti. Baik, terkandung dalam dua hadis yang akan beliau sampaikan. Tapi sebenarnya masih banyak. Baik, sini kita bacakan. Berapa masa-masa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz dalam menjawab beberapa soal pertanyaan yang masuk kepada beliau. Nah, di antara yang pertama ditanyakan kepada beliau tentang pengertian hadis yang menyatakan la salata bihadhat ta'am wala wa huwa yudafi'u al-ahbatan. Tidak ada salat bagi orang yang hadir makanan dan bagi orang yang menahan hajatnya, buang air besar atau buang air kecil. Yang ditanyakan yakni sehatu salatil musalli, tentang apakah salatnya orang tersebut sahih. Ya, dia masuk salat dalam keadaan makanan yang dia butuhkan hadir. Dia lapar, makanannya sudah siap, tapi dia tinggal pergi untuk sholat. Apakah sholatnya sah? Atau dalam posisi qomat karena dia ingin dapat apa rakaat sempurna dengan imam, dia tahan itu BAB-nya, dia tahan itu BAK-nya, dia wudhu tidak BAK, tidak BAB karena khawatir terlambat, akhirnya dia masuk sholat dalam keadaan menahan hajat. Apakah sholatnya orang yang seperti ini sahih? Al-jawabu sahihatun sholatuhu, sholatnya sah. Lakinnahu akhta idza sara yudafi, tapi dia telah melakukan satu kesalahan jika dia menahan, menahan hajat atau menahan lapar. Baik, jadi hukum sholatnya sah-sah saja, tapi jadi kurang sempurna. Kenapa? Dia tidak khusyuk tentunya. Yan baghilahu an yabda'a bil bauli walau fatathu jama'ah idza kana ma'ahu baulun adahu aw ghaitun qad adahu yabda'u yadhhab ilal bait yaqdi hajatahu walau fatathu jama'ah yusalli wahdahu walhamdulillah salatun bi khusyu'in walau wahdaka khairun min salatika bila khusyu' walau ma'al imam. Kata beliau, pantasnya bagi seseorang untuk memulai dengan hajatnya, buang air kecil, walau terjadi keterlambatan dalam jamaah jika memang hajatnya tadi mengganggunya, BAB-nya tadi mengganggunya, maka yang dia harus lakukan, dia pergi ke hammam, kalau tidak ada maka dia balik lagi ke rumah, dia putuskan hajatnya sampai selesai, walaupun ketinggalan jamaah dan akhirnya dia harus sholat sendirian. Baik, jika memang hajatnya tadi betul-betul gak tertahan, jangan dipaksa. Baik, sholat dia dengan khusyuk walaupun sendiri lebih baik daripada sholatmu tanpa khusyuk walau dalam jamaah, rohnya sholat hilang. Baik, rohnya sholat hilang, sholatnya sahih. Baik, yang berikutnya, as-sunnatu tarhul basar ila makanis sujud fi shalah. Ini tidak ada kaitan dengan makruhat, tetapi di sini rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan yang dimakruhkan. Di antara yang disunahkan adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud di saat sholat. Qala maddul basar ila jihatil imam fi sahra aw an yaminin aw an shimalin la yubtilu sholata lakinnahu makruh. Kata beliau, mengarahkan pandangan ke arah imam dalam apa, padang terbuka, sahra, atau ke arah kanan imam atau ke arah kiri imam tidak membatalkan sholat tetapi makruh. Ya. Membiarkan pandangan menuju ke arah-arah yang tidak jelas. Ya, ngelirik sana, ngelirik sini, kadang apa, memandang ke depan, kadang memandang ke kanan dan ke kiri dengan lirikan dia. Ini tidak membatalkan, tetapi makruh jika tidak ada hajat. Wa sunnatu al-khusyu'u fi sholati wal iqbal 'alaiha. Tapi yang disunnahkan khusyuk dalam salat, betul-betul menghadap. Wa tarhul basar ila mahali sujud, dan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Itulah ya, memperoleh kebahagiaan orang-orang yang beriman. Telah sukses, telah bahagia. Siapa mereka? Orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Wa ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna minal khusyuk tarhul basar ila mahali sujud. Diriwayatkan dari beliau, termasuk dari ya, keadaan khusyuk itu seseorang yang menghadapkan pandangannya ke tempat sujud. Di antara apa, keadaan khusyuk gitu. Jadi betul-betul menghayati, merasakan posisi dia sedang sholat. Ya beda kalau dia sholat sambil lirik sana, lirik sini. Ini menunjukkan dohirnya yang demikian ini menunjukkan hatinya pun tidak tenang. Karena apa, dohir kita itu ya cerminan hati. Kalau hati kita sedang panik, itu akan diikuti dengan anggota badan kita. Itu mesti. Coba lihat orang yang bingung, kenapa hatinya panik sehingga dia jalan ke sana, gak jadi ke sini lagi, gak jadi ke situ lagi, gak jadi, kenapa panik? Ya. Dan ketenangan dohir ini diantara apa, dalil tentang ketenangan batin. Wahakata nasa ala imah wal ulama ala sar'iyati tarhil basar ila maudhi'is sujud. Dan seperti ini telah menyampaikan para a'imah, para ulama, disyariatkan untuk mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Li'anna hadza ajma' lil qalbi. Ini lebih apa, mengumpulkan hati. Artinya apa, tidak banyak memikirkan karena sebab pandangan. Karena pandangan ini anak panah syaitan. Semakin banyak memandang, semakin banyak keinginan, semakin banyak pikiran. Ya. Orang itu kalau semakin banyak memandang dan apa yang dia pandang semakin ya, rumit dan berbeda-beda, itu akan semakin mengacaukan hati. Kenapa kita banyak keinginan? Karena kita banyak memandang. Baik. Berbeda dengan orang yang buta. Dia tidak banyak berkeinginan karena memang tidak melihat. Wa ab'adu 'anil harakah wal 'abth. Ini juga semakin menjauhkan dari banyak bergerak dan perbuatan sia-sia. Fa sunnah lil mu'min an yatrahal basar ila mawdi'i sujudi wa alla yanzur hahuna wa hahuna la fi sahra wa la fi ghairi sahra. Disunahkan bagi mukmin ketika sholat untuk mengarahkan pandangan ke tempat sujud, tidak memandang ke sana kemari, melirik ke sana kemari, baik di padang terbuka ataupun di dalam bangunan. Baik. Itu intinya. Jadi di antara hal yang dimakruhkan dalam sholat itu kalau banyak melirik, banyak memandang ke arah-arah yang bisa mengganggu kekhusyuan. Orang kalau sudah terlanjur memandang, kemudian dipandangnya tadi melihat sesuatu yang aneh, pasti akan mengait dalam hati kita, tercantol. Ya, sehingga apa, hati kita mau atau tidak mau harus berbicara saat itu tadi apa ya? Misalkan dia sekelebat melirik ke arah kanan. Nah, di dalam lirikannya tadi ada sesuatu di sana. Akhirnya muncul dalam hatinya, tadi apa itu? Ini mesti. Nah, sehingga terkadang apa? Kalau dia mampu menahan pandangan untuk tidak memandang yang kedua kali, maka apa? Dia akan apa? Terbesit dalam hatinya sesuatu yang akan muncul satu pertanyaan yang akan mengganggu dari kekhusyuannya. Sehingga Nabi ketika diberikan piambijaniyah, satu baju yang banyak gambarnya, Rasul kasihkan ke Abu Jahal. Ya, balikkan, kasih aku baju polos saja. Kenapa? Fa'innaha alhatnya nesolah. Kenapa? Barusan ini melalaikan aku, mengganggu pikiranku ketika sholat. Nah, yang berikutnya di antara perkara yang makruh, hukmul abas bil lihyah wa thiyab fi shalah. Hukum perbuatan sia-sia. Main-main dengan lihyah, jenggot atau baju ketika sholat. Hukum abas berarti tanpa hajat. Kalau ada hajat, hukumnya boleh. Baik. Kalau ada hajah boleh. Kata beliau, al-abath bil lihyati awithiyah bi athna'u sholati la yajuz. Ya, bermain-main tanpa kebutuhan dengan jenggot, dengan baju dalam sholat tidak boleh. Balil wajib as-sukun, tapi yang wajib adalah diam. Qala Allahu ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, yang khusyuk. Fal masru'u lil muslim an yakhsha'a fi salatihi wa la yab'ath atau wa la ya'bath la bi lihyah wa la bi thawb walakin syai' al yasir yu'fa anhu wal katir la yajuz wallahu waliyut tawfiq. Kata beliau, yang disyariatkan bagi si muslim untuk khusyuk dalam salat, tidak bermain-main dengan jenggotnya, dengan bajunya, tetapi jika sesuatu tadi ringan, yasir, ringan, maka tidak mengapa. Kadang kita butuh, misalkan baju kita terlalu ketarik ke belakang, kita benarkan. Ini sesuatu yang sifatnya butuh dan ringan, tidak apa-apa. Dan ringannya gerakan dalam sholat itu juga tidak ada patokan, satu gerakan kah, atau gerakan jari toh, atau gerakan tangan, atau gerakan badan. Nah, ini dikembalikan kepada adat. Dan berbanyak bergerak dalam sholat tidak boleh. Ya, banyak bergerak dalam sholat ini bahkan bisa membatalkan. Sehingga dalam madhab Syafi'i menyatakan bergerak lebih dari 3 kali membatalkan sholat. Sebagian para ulama memberikan keterangan, jika gerakan-gerakan tadi tawalli, adanya kelanjutan, satu langsung kedua langsung ketiga, dan gerakannya besar, membutuhkan gerakan-gerakan yang sampai-sampai jika ada orang yang melihat sampai berkata, ini orang sedang sholat atau tidak. Nah, ini diantara yang dijelaskan oleh para ulama dari pendapat adab Syafi'i, bergerak lebih dari 3 kali membatalkan. Baik. Tapi kalau ada hajah, insyaallah ya tidak mengapa. Maka dijaga, jangan banyak bergerak, jangan banyak melakukan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Baik. Berikutnya, banyak bergerak dalam sholat. Hukum kathratul harakah fi sholat. Hukum banyak bergerak dalam sholat apa? Hukumnya. Baik, kata beliau, telah menyebutkan dalil di sini tentang hadis yang menjelaskan untuk tenang, tumakninah. Kata beliau, wa hadal hadis as-sahih yadullu ala anna tumaknina ruknun fi sholat. Hadis yang menyatakan tumaknina adalah rukun dalam sholat adalah hadis yang sahih. Dan hadis sahih ini menunjukkan tentang itu, untuk tenang. Wa fardun azimun fiha, dan salah satu fardu yang besar, rukun fiha dalam sholat, la tasih bidunihi, tidak sah sholat seseorang tanpa tumaknina, banyak gerak, banyak. Faman naqara sholatahu fala sholata lahu, barang siapa yang naqara, mematuk dalam sholatnya, maka enggak ada sholat, enggak sah. Ini biasanya kalau kita di masjid-masjid umum, kita akan temui kaum muslimin ketika sholat sunnah. Ya, ketika mereka melakukan sholat sunnah, mereka tidak melakukan dengan sempurna. Ini banyak sekali kalau kita dapati di masjid-masjid perkampungan. Ya, mereka menganggap karena ini sholat sunnah, jadi ya santai saja. Padahal sholat sunnah, walaupun sholatnya sunnah, tapi kalau tata cara sholatnya tidak benar, ya tidak sah sholatnya, batal. Jangan dipandang sholat sunnahnya, tapi harus dipenuhi rukun-rukun sholat. Ketika itidal tidak sampai tegak, baru membungkuk, baru sedikit naik mau itidal, sudah langsung sujud. Sujud belum sampai persendiannya menempati posisinya, langsung duduk. Duduk belum tenang, langsung sujud lagi. Ini batil sholatnya, tidak sah. Wal khusyuk huwa lubbus sholati wa ruhuh, sementara khusyuk adalah jantungnya sholat dan ruhnya. Baik. Kemudian kata beliau, amma tahdidul harakah al-munafiyah litumakninah wal khusyuk walil khusyuk bi thalathi harakat falaysa dhalika bihadithin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama dhalika min kalami ba'di ahlin ilmi walaysa alaihi dalilun yu'tamad. Adapun pembatasan gerakan yang menafikan tumakninah atau khusyuk dengan tiga kali gerakan, maka ini bukan hadis, ini hanyalah pendapat sebagian ahlul ilmi, dan di situ enggak ada dalilnya. Ini belum mengisyaratkan kepada madhab apa? Syafi'iyah tadi. Memang enggak ada dalilnya, cuma kalau sampai ya sebagian menjelaskan gerakan tadi berturut-turut dan gerakannya besar, sampai-sampai ada orang yang menyatakan ini orang sholat apa-apa ini. Nah, itu batal sholatnya. Dan itu kita juga harus berhati-hati, jangan mentang-mentang tiga gerakan tidak membatalkan, tidak ada dalilnya. Nah, ketika gerakan membatalkan tidak ada dalilnya, kemudian kita bermudah-mudah dalam bergerak dalam sholat tanpa kebutuhan. Baik, walaupun ini tidak ada dalilnya kata beliau, walakin yakrah al-abad fi sholat, tapi apa? Dibenci, makruh berbuat sesuatu yang sia-sia dalam sholat. Katahrikil anf atau katahrikil unf, seperti apa? Pegang-pegang hidung atau menggerak-gerakkan hidung. Walihyah atau memegang jenggot. Walmalabis, yang narik-narik baju. Walistighal bidhalik, dan menyibukkan diri dengan itu. Nah, atau apa kayak gini, nyetek-nyetek jari-jemari dalam sholat. Ini biasanya anak kecil ini sholatnya ngawur, sambil sholat sambil cetek-cetek kayak gini. Sholat ini ya, gini sholatnya. Nah, baik, ini makruh hukumnya. Ya, perhatikan lupa. Kamu sering enggak kayak gitu? Sering enggak? Berarti sering kan? Hukumnya makruh. Wa idza kathura al-adab, jika perbuatan sia-sia tadi banyak, wa tawalla dan berturut-turut abtalas shalah, itu bisa membatalkan shalat. Amma idza kana qalilan urfan, apabila sedikit secara apa adat, au kana kathiran atau banyak, walakin lam yatawalli, tetapi tidak berturut-turut, fa inna shalah la tubtil bihi, maka sungguhnya shalat tidak akan terbatalkan, tapi dia telah melakukan salah satu apa yang dimakruhkan dan pahalanya enggak sempurna. sampai-sampai dalam mazhab Syafi'iyah sendiri dan yang memegang pendapat tiga gerakan membatalkan sholat, kalau dia pengen nutup shaf yang di depan, gerakannya patah-patah. Ada sebagian yang bermadzhab Syafi'i yang sedikit apa memiliki kemajuan dalam berpikir, artinya mau menerima sunnah ketika di depannya jamaah pergi karena batal, dia maju ke depan. Ya, tapi gerakannya patah-patah, jadi selangkah diem dulu, selangkah lagi diem dulu, selangkah lagi kemudian sholat. Ada yang kayak gitu. Kenapa tadi? Dia punya pendapat gerakan banyak yang berturut-turut sampai lebih dari 3 kali atau minimalnya 3 kali itu membatalkan. Tapi yang sahih tidak sebenarnya, karena apa ini, dia melakukannya karena kebutuhan. Kemudian yang berikutnya, bersandar ketika sholat, bersandaran di tembok, entah ke belakang atau ke samping, ya, karena mentang-mentang pas mepet tembok, sandarkan sekalian. Apa hukumnya dalam sholat? Perbuatan itu makruh. Sayyid, makruh dalam sholat. Menyandarkan tubuh ke tembok atau ke tiang itu makruh bagi yang tidak ada udzur. Kenapa? Karena bagi orang yang sehat diwajibkan untuk berdiri tegak sempurna tanpa bersandar. Beda dengan sholat sunnah, maka silahkan saja. Yang berikutnya, hukum memejamkan mata ketika sholat. Ini biasanya alasannya orang-orang yang katanya pengen khusyuk. Biar supaya khusyuk dipejamkan matanya. Ya, ini diantara kesalahan. Khusyuk itu bukan dengan memejamkan mata, tapi khusyuk itu adalah sesuatu yang dia pahami betul-betul dan dia laksanakan atas dasar ilmu yang dia miliki. Ya, bukan dengan memejamkan mata. Yang ada bukan khusyuk, bayangan-bayangan yang muncul. Ya, terbesit utang, terbesit acara, terbesit lagi semacam-macam. Kalau sudah orang itu, kalau sudah diem biasanya mikir. Makanya banyakkan orang itu kalau lagi mikir kan diem sambil apa, mau jamkan mata kan, lagi mikir ini. Nah, kalau sholat sampai diem, biasa jadi dia lagi mengingat sesuatu. Karena wah ini kayak penting, tak ingat-ingat dulu, diem. Nanti setelah ingat sambung lagi Al-Fatihah. Jadi di cut dulu sholatnya, pengen memikirkan yang tadi terbesit tadi, ditangkap dulu apa tadi ya, diem dulu. Wah ini tuh, ya sudah, putus, lanjutkan lagi sholat. Nah ini makruh hukumnya. Hadithun nafas namanya apa? Perbincangan hati. Apakah kita bisa betul-betul kosong? Tidak mungkin juga. Mengosongkan konsentrasi penuh juga tidak mungkin, sulit. Tapi bagaimana triknya? Jika terbesit, potong, saya lagi sholat. Terbesit lagi, potong, saya lagi sholat. Terbesit lagi, potong, saya lagi sholat. Itu minimalnya kalau kita ini bagian dari orang-orang yang belum bisa memahami bacaan sholat kita. Tapi kalau kita sudah mampu memahami apa yang kita baca, sedikit banyaknya kita mampu untuk mengarahkan kepada yang khusyuk, bisa nangis tepat waktunya. Kadang kalau orang tidak ngerti bacaan sholat, nangis tidak tepat waktu, ayat-ayat nikmat malah nangis. Kamu akan masuk surga, kamu akan mendapatkan bidadari, dia malah nangis. Akhirnya dibacakan ayat-ayat jahanam, dia malah tenang sampai tidur-tidur. Ya, ini namanya nangis gak tepat waktu. Kenapa tadi? Ya karena ngikuti ilusi imam tadi. Kalau imamnya bacanya syahdu, pas ayat-ayat nikmat syahdu, nangis dia. Padahal nangisnya kenapa? Mau dimasukkan surga kok malah nangis. Nah, jadi menambah kekhusyuan kalau kita semakin mengerti apa yang kita baca, menghayati namanya. Baik. Dan memang sulit ya khusyuk, tapi kalau terus dicoba dan dicoba dengan terus mempelajari ilmunya, insya Allah akan sampai ke tingkat itu. Seperti orang bekerja dan dia tahu pekerjaan yang dia lakukan, itu akan bisa konsentrasi sampai dipanggil saja nggak dengar kalau orang lagi khusyuk itu. Ya. Tapi kalau nggak khusyuk, jangankan kok dipanggil, cari orang-orang yang manggil, kok nggak dipanggil-panggil ya? Kenapa nggak khusyuk dia? Yang pertama mungkin dia nggak ngerti apa yang dia kerjakan. Yang kedua dia nggak mungkin pekerjaan itu gimana. Sehingga mengerjakannya pun tidak totalitas. Kenapa enggak bisa khusyuk, wong enggak tahu kok. Ini logika dalam hal keduniaan kita. Orang itu kalau enggak tahu dengan apa yang dia akan kerjakan, enggak bisa konsentrasi. Ya, tapi kalau dia ngerti dengan baik apa yang dia kerjakan, dia akan mampu bisa konsentrasi dan hasilnya pun baik. Qala iqmadul ainain fi shalat makruh indal ulama. Menutup, memejamkan mata ketika salat hukumnya makruh. Walakinnahu la yadur as-salat, tapi enggak membahayakan salat. As-salat sahihatun la yadur, salatnya sah enggak membahayakan. Ya, tapi tadi biasanya orang kalau sudah salat memejamkan mata yang teringat adalah semua masalah. Masalah yang tadinya enggak ingat pun jadi ingat. Yang tadinya enggak diingat-ingat muncul semua dalam sholat. Padahal kalau dia di luar sholat sama sekali enggak ingat. Idza aghmadat ainaika la haraj fi dzalik. Jikalau pun memang butuh karena sesuatu untuk mungkin menyantaikan posisi sesaat, ya tidak apa-apa. Bal qala ba'du ahlil ilmi, bahkan sebagian ahlul ilmi menyatakan innahu idza kana akhsha liqalbi fala ba's, jika perbuatan memejamkan mata tadi lebih mengkhusyukkan hatimu tidak apa-apa. Perhatikan, jika memejamkan mata mengkhusyukkan hatimu tidak apa-apa. Contohnya apa? Menghayati bacaan yang sedang kamu baca. Baik. Yakni menghayati bacaan yang kamu baca dan tahu artinya. Kalau semakin kita memejamkan mata, semakin nyambung. Walakinil adhar wal aqrab annaka la tughmi, tapi yang tampak, yang lebih dekat jangan dipejamkan. Wa yuqal inna hadha min fi'lil yahud fi salatihim. Cara seperti ini bagian dari caranya orang-orang Yahudi ketika salat. Falhasil anal afdal laka alla tughmit ainaika mutlaqan, tapi ya kesimpulannya lebih baik jangan kamu pejamkan, daripada dipejamkan khilaf enggak usah dipejamkan. Dan wa antajtahida fil khusu' min duni ighmadi ainaik, dan engkau berusaha untuk mendatangkan khusyuk tanpa memejamkan kedua matamu. Nah, ini yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Jadi hukumnya makruh, sebagian menyatakan makruh. Hukum mengeraskan hukmul jahri bil basmalati fi salatil fardhah, hukum mengeraskan bacaan bismillah dalam salat fardu. Ya, hukum mengeraskan bacaan basmalah dalam salat fardu ketika imam. Qala, kata beliau, al jahru bil basmalati khilafu sunnah, mengeraskan bacaan basmalah itu ya tidak sesuai sunnah. Wa sunnah an yasirra bil basmalati wa hadha huwal mahfuz anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang sesuai dengan sunnah engkau ya apa sirkan, tidak diperdengarkan bacaan basmalah tapi dibaca tetap, dan ini yang terjaga dari nabi alaihi salatu wasallam. Perhatikan yang berikutnya, Lakin idza jahara biha ba'dul ahyan li ta'lim wal fa'idah hatta ya'lamun nas annaha taqra. Fal haraj fi dhalik. Tetapi ya, apabila satu keadaan kamu harus mengeraskan bismillah dengan tujuan untuk taklim, mengajarkan kepada orang awam, kaum muslimin, supaya mereka enggak menerka-nerka, ini kok enggak pakai bismillah sih? Atau contoh misalkan antum pulang kampung, di situ enggak ngerti sunnah, ya, orang-orangnya kolot, yang dia tahu pokoknya kayak yang namanya apa, sholat itu ya pakai bismillah, dia enggak ngerti perselisihan, enggak ada yang ngajarkan mereka. Jika ada ya sesuatu yang lain dari seperti apa yang mereka biasakan, mereka akan menganggap ini aneh, aliran sesat misalkan. Maka silahkan pakai bismillah. Untuk apa tadi? Taklim. Kalau sudah semuanya ngerti ya enggak usah ya, untuk taklim keraskan bismillah, kata beliau. Ya, tujuannya untuk apa tadi? Li taklim wal faedah, dan juga memberikan satu faedah. Hatta ya'lam, sampai manusia itu tahu bahwasanya kamu juga baca bismillah, sebenarnya cuma disirkan. Nah, ketika sudah ya berjalan berapa waktu misalkan, pas kita suruh imam, kita bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Besok lagi bismillahnya kita sirkan. Bismillahirrahmanirrahim, keraskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk apa istilahnya? Untuk mengajarkan mereka. Jadi tidak mutlak, tidak boleh. Ini maka dilihat kondisi-kondisi tertentu. Kata beliau, jika mau mengeraskan pada sebagian keadaan dengan tujuan untuk mengajarkan kepada manusia dan memberikan pengetahuan pada mereka bahwasanya kita juga baca basmalah, fala haraja fi dzalik, enggak mengapa. Amma istimraruhu 'alaiha wa mudawamatuhu 'alal jahri fa hadza khilafu sunnah. Akan tetapi jika dia lakukan terus-menerus dan dia jadikan sebagai daidanuhu, kebiasaan dia mengeraskan dengan basmalah, maka ini tidak sesuai sunnah. Wa aqallu aqwalihi al-karahah, dan minimalnya makruh. Jadi membaca bismillah itu makruh jika bukan dengan tujuan-tujuan yang bermanfaat. Tapi tadi boleh mengeraskan bacaan kalau ada maslahat. Apa? Untuk mengajarkan manusia supaya kita enggak dituduh dengan tuduhan yang tidak baik, atau memberikan faedah kepada mereka bahwasanya kita juga membaca, tidak hanya membaca alhamdulillah saja gitu. Dan jangan dilakukan dengan cara terus-menerus. Baik, yang berikutnya, hukum sholat menahan kentut, buang angin. Posisi sedang sholat, kemudian ada apa? Kerasa buang angin, dia tahan. Apa hukumnya? Yang jelas ini adalah bagian-bagian yang dimakruhkan. Al-wajib 'alal mu'min idza saghala birrih awil baul awil ghaid sughlan yu'dihi annahu la yadkhul fi shalah bal yaqdi hajatahu. Ya, yang wajib bagi si mukmin jika tersibukkan dengan menahan angin, menahan air kecil, air besar, kesibukan yang mengganggunya, menyakitinya, karena menahan betul-betul, maka jangan masuk salat. Dia putuskan dulu hajatnya min ghaid wa baul wa rih hatta thumma yatawaddha wa yusalli wa huwa mutmainnul qalbi. Dia putuskan hajatnya tadi, kemudian dia wudu, salat dengan keadaan apa? Hatinya tenang. Jawarihnya khusyuk, hatinya juga khusyuk. Baik. Seperti itu. Baik, kemudian beliau menukilkan satu khilaf. Waqad ikhtalafa al-ulama fi sihhati shalah ma'al mudafa'ah. Para ulama berselisih tentang apakah sah salatnya. Qala qaumun tasih shalah, salatnya sah. Wa yakunu al-ma'na la salata kamilah, tidak ada salat yang sempurna. dan ini yang disebutkan di muka tadi. Ya, sah sholatnya tapi makruh. Sebagian menyatakan bal tubtilu sholat, sholatnya batal. Tapi yang lebih akrab yang tadi, yang pertama, makruh. Demikian juga ketika di tengah-tengah sholat, ketika memang ya, kalau sudah masuk sholat, ya, hajat tadi datang, maka dilihat kondisinya, apakah betul-betul mengganggunya atau tidak. Kadang sebagian hajat kita bisa kita tahan, ya, karena memang tidak begitu amat, ya, beratnya. Ada sebagian berat sekali, ya, maka keadaan yang kedua ini segera tinggalkan sholat, ya, putuskan hajatnya. Nah, yang berikutnya hukum iltifat, menoleh, wal isyarah atau memberikan isyarat di sholat, di dalam sholat. Hukum menoleh dan memberikan isyarat di dalam sholat. Kata beliau, al-iltifat fi sholati makruh illa min hajah. Melirik ketika sholat makruh ketika ada, kecuali ada kebutuhan. Fa'idha iltafata bi ra'sihi ba'dul ahyan, sholatuhu sahihah. Jika dia melirik, menoleh dengan kepalanya sebagian waktu, sholatnya sahih. Iltafatanya melirik, ya, bukan menoleh, melirik. Atau di sini ditegaskan fa'idal tafata biroksihi, menoleh berarti. Allah alam ini dicek lagi. Lakin yunabbah wa yubayyin lahu anna hadha makruh, tapi diingatkan ini perbuatan yang dibenci. Wa annahu naqasa fi shalah, akan mengurangi pahala salat. Ja'a fi al hadits anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lama su'ila anil tifat fi shalah. Datang satu hadis, beliau ditanya, bagaimana hukumnya menoleh ketika sholat? Qala, beliau menyatakan, huwa ikhtilasun, itu adalah curian, ikhtilas, copetan, gitu. Ikhtilas teman copet. Yakhtalisuhu syaitan, yang dicuri oleh syaitan, min sholatin abdi, dari sholatnya hamba. Ini biasanya orang seperti ini itu, ada berapa keadaan. Orang tidak ngerti sholat, ya, atau dia masih bodoh dengan sholatnya, atau orang yang, ya, kurang normal biasanya. Ada orang masuk toleh lagi, balik lagi, ada yang masuk toleh lagi, kayak sholat-sholat anak-anak, baru anak-anak kecil biasanya. Rasa pengen tahunya siapa yang datang itu besar sekali. Dan ketika terjadi sesuatu hal, rasa pengen tahunya untuk memandang itu besar. Dua misalkan, noleh. Ya, kalau orangnya normal, insya Allah tidak akan seperti ini. Kecuali kalau tadi darurat, sesuatu yang memang, ya, dibutuhkan, karena satu kebutuhan. Contoh misalkan dalam sholat ada gerakan-gerakan yang mencurigakan, ya, entah ularkah atau hewan berbisakah, nah, itu silahkan di situ, ya, untuk memastikan bahwasanya yang datang tadi adalah hewan atau sesuatu atau benda yang sifatnya mati, enggak bergerak. Baik. Maka beliau menyatakan idza da'atil hajah fala ba'sa. Kalau memang ada kebutuhan, enggak apa-apa. Nabi pernah melakukan, Abu Bakar telah melakukan juga. Wa hakadzal isyarah, demikian juga isyarat. Li ahadin lil hajah fala ba's. Untuk seseorang karena ada satu kebutuhan tidak apa-apa. Nabi pernah melakukan. Dalam sholatnya. Ini belum tidak membagi wajib atau sunnah, artinya dua-duanya boleh, baik ketika wajib atau ketika sunnah, dengan gerakan-gerakan yang mudah dipahami, jangan diulang-ulang. Ya, contoh misalkan kita sholat ada tamu, ya, misalkan tamunya salam, tahu ini posisinya tahu, kita ngerti. Ya, supaya tidak pergi lagi atau sesuatu yang memang ada hajah, misalkan dia dengan angkat tangan. Tidak apa-apa, isyarat. Tapi jangan angkat-angkat terus tangannya. Ya, ini batal nanti sholatnya. Cukup sesuatu yang bisa dipahami. Asarul insan yadkhul, mengisyaratkan untuk dia masuk. Aw yakhrud, mengisyaratkan dia untuk pergi. Aw yughalliq bab, atau mengisyaratkan dia untuk nutup pintu. Ya, dengan syarat yang dipahami, fala haraj fi dzalik, maka tidak apa-apa. Kalau tidak ada kebutuhan, maka demikian hukumnya makruh. Tapi tidak sampai membatalkan sholat. Hukum taqtiyatul jabin fil imamah wa nahwuha fi shalah, hukum menutupi jabin ini daerah sini. Jadi kalau pakai anu sampai kayak gini, kan ada orang pakai peci kayak gini. Ya, atau pakai imamah. Kalau orang Yaman rata-rata imamahnya kayak gini. Kalau dosa gini. Tanpa ini. Nah, apakah menutup ya anggota sujud dengan peci, dengan imamah dan yang semisalnya itu dalam sholat, hukumnya apa? Nah, lebih baik dibuka atau ditutup? Ya. Beliau menjawab afdol, lebih afdol dibuka, sehingga apa? Di sini apa? Langsung bersentuhan dengan tanah. Wa illa la yulzimu, jika tidak mampu pun tidak usah, tidak perlu. Lau sajada ala taqiyah au ala al-imamah wa ala ghairihi ma fala ba's, kalau dia mau pengin sujud dengan tadi menutupi ya enggak apa-apa, dengan bajunya yang nutupin ya, kalau apa ini sini kira dahi ya, jawanya batuk dahi, enggak apa-apa. Tapi kalau dia mau ya menyingkap, kata beliau, walakin kaunuhu yuhsiruha hatta tubasir jabhatahu al-musalla yakunu hadza afdal wa aula. Kalau mau dia singkap kemudian apa dahinya menyentuh langsung lantai, lebih baik. An yubasir bi jabhatihi wa anfihi al-musalla, dia langsung ya tempelkan dahi dan hidungnya di musalla, lebih baik. Tidak mengapa. Hukum tasawuf fi shalah, hukum menguap ketika sholat. Menguap dengan suara. Oh. Ya. Apa hukumnya? At-tata'ub makruh. Menguap dengan suara ini hukumnya makruh. Wa huwa minas syaitan. Ini termasuk seperti apa perbuatan syaitan. Atau bagian dari perbuatan syaitan. Fa'idha tata'ab al-insan falyaktum mastata', kalau dia menguap, tahan semampunya. Walyadha' yadahu 'ala fi, meletakkan tangan ke mulut. Wa huwa yansa' 'anil kasal, jadi menguap itu muncul dari sifat malas. Orang kalau sudah malas biasanya nguap. Biasanya ya. tapi ada faktor lain, biasanya capek. Ya, dan ini sudah biasa ya, orang itu kalau sudah kelihatan bosan, kelihatan futur, biasanya muncul dengan uapan tadi. Ah, kayak orang sudah menunjukkan isyarat cukup gitu. Nah, dalam ibadah ya tentunya ada sepantasnya demikian. Maka disarankan orang ketika hendak sholat itu dalam posisi seger, bugar. Nabi memberikan kepada kita sunnah ketika sholat siwak. Apa tujuan kita siwak? Atau yang semisalnya gosok gigi, supaya masuk sholat dalam posisi semangat. Ya, jangan masuk sholat posisi kita acak-acakan, amburadul. Ya, sehingga yang ada cuma malas. Mau berangkat malas, ketika sudah sholat juga malas, dan biasanya akan muncul rasa kantuk tadi. Kenapa? Karena kantuk muncul dari malas. Nah, wadha'af, lemah. Baik, orang kalau sudah malas dalam hal ibadah, biasanya ibadah ini gak akan berpengaruh pada dia. Baik, ibadah ini enggak akan berpengaruh pada dia. Baik, jadi mengantuk. Entah yang dimaksud tasa'uf ini apakah dengan suaranya atau cukup dengan ngantuk ketika sholat ini makruh. Wallah alam. Kalau konteksnya di sini cukup engkau ngantuk dalam sholat itu makruh. Gitu. Maka diusahakan ketika orang hendak sholat itu diusahakan segar, gosok gigi, ya, semangat. Jangan dibiasakan ibadah itu apa adanya. Orang kalau udah terbiasa ibadah apa adanya, artinya tidak memunculkan sesuatu yang bisa menyemangati dia, ini mudah sekali futur. Mudah sekali apa? Futur. Kenapa? Dia akan memandang rasa beratnya ibadah, capeknya ketika ibadah. Kenapa? Karena terbiasa ibadah tidak diiringi dengan kesemangatan. Padahal rohnya ibadah itu di samping khusyuk, ya cinta dengan ibadah itu. Orang kalau sudah cinta dengan satu perbuatan, maka dia akan melakukan dengan senang hati. Yang tadinya ngantuk justru malah tambah apa? Seger. Ya, contohlah dalam hal ini olahraga saja. Dari rumah kita malas-malasan, tapi kalau sudah main pakai sepatu, semangat hilang ngantuknya. Tapi kalau sholat dari rumah seger, ya, kadang ngantuk, apalagi taklim. Ya, sebelum taklim seger, masuk taklim ngantuk, keluar taklim seger lagi. Itu biasanya. Karena emang kenapa biasanya kayak gitu, sudah susah karena jadi kebiasaan. Ya, dan itu bisa terjadi, dan itu subhanallah anehnya itu tiap malam. Berangkat seger, duduk ngantuk, pulang seger lagi, sampai rumah masih bisa ngopi, masih seger. Ya, ya kayak gitu. Kenapa? Sudah biasa. Nah, nggak tahu yang dimaksud nih suara uapannya atau menguap sendiri. Kalau Allah alam, atau makruh ngantuk sholat itu ketika sholat makruh hukumnya. Masih banyak tapi udah malam, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Langkah hilangnya. Alhamdulillah.